إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kemarin kita baca sebagian dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah bahwa Allah alladzi la ilaha illa huwa, Allah dialah yang mana tiada sesembahan kecuali yang benar kecuali Dia, ai huwal mustahiqqu lil ibadati wal uluhiyah, dialah yang berhak untuk dipersembahkan ibadah kepadanya serta penuhanan hanya Dia Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma'budin siwahu fa batil. Maka segala sesembahan selainnya adalah batil. Demikian keterangan Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Dan adapun kalimat kedua, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Syekh Sa'di menyebutkan maknanya, ai falya'tamidu 'alaihi fi kulli amrin nabahum wa fi ma yuridunal qiyama bih. Hendaklah kaum mukminin mereka semua bersandar hanya kepadanya, kepada Allah. Fi kulli amrin nabahum, pada setiap perkara yang menimpa mereka. Wa fi ma yuridunal qiyama bih, dan pada setiap aktivitas yang hendak mereka laksanakan. Pada setiap perkara yang hendak mereka jalani, hendaklah di setiap menjalani keinginan mereka tersebut tidak mereka lewatkan untuk beriktimad, bertawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Syekh Sa'di, fa innahu la yatayassaru amrun minal umuri illa billah. Karena tidak ada satu urusan pun dari berbagai macam urusan, tidak akan ada yang mudah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikannya mudah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda dalam doanya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidaklah ada kemudahan kecuali apa yang Engkau mudahkan. Maka segala kemudahan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala sabila ila dzalika illa bil i'timadi 'ala Allah. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkan kemudahan tersebut, kemudahan dalam menjalankan apa yang dikehendaki, kemudahan dalam setiap urusan yang datang sebagaimana tadi, fi kulli amrin nabahum wa fi ma yuriduna qiyama bih. Kembali ke situ. Tidak ada kemudahan dalam menghadapi itu semua illa bil itimadi 'ala Allah, kecuali hanya dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimmul itimadu 'ala Allah hatta yuhsinal 'abdu dhannahu bi rabbih. Dan tidak akan sempurna penyandaran seorang hamba kepada Allah, tidak akan sempurna tawakalnya, bersandarnya seorang hamba kepada Allah hatta yuhsinal abdu dhannahu bi rabbih, sampai dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara perkara yang membantu, di antara faktor yang membantu dalam seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia berhusnudzan kepada Rabbnya. Sebab dalam hadis qudsi disebutkan ana inda dhanni abdi bi, ya. Aku bergantung dengan prasangka hambaku terhadapku. Maka termasuk bukan adab yang baik hendaknya dihindari dalam doa adalah seorang hamba yasta'jil, tergesa-gesa, ya. Atau seorang hamba pesimis dan tidak beranggapan bahwa doanya bakal didengar, doanya bakal dikabulkan. Nabi SAW menyebutkan di antara adab, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan diijabai. Karena kalau seorang ikhlas seperti kata Umar bin Khattab, ya. Barang siapa berdoa ikhlas karena Allah, ya, maka fala ubali, maka saya tidak pedulikan lagi. Tidak pedulikan apa balasannya, apa kapan diijabainya. Kenapa? Karena suatu amalan jika ikhlas dan doanya bukan maksiat, doanya bukan menyelisih syariat, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijabai. Apakah cepat atau lambat, apakah di dunia atau di akhirat, apakah itu diwujudkan persis, karena tiga bentuk bentuk diijabainya doa, ya. Apakah yang dia minta diberikan persis sesuai permintaannya, atau yang kedua dia diberikan permintaan yang semisal itu tetapi bukan bentuk itu. Dia minta sesuatu, dianugerahi rezeki yang besar, yang banyak, diharapkan berupa harta benda atau yang seterusnya, tapi Allah palingkan dia dari kecelakaan, dia selamat, atau Allah sembuhkan dia sehingga tidak perlu operasi, yang mungkin kalau dikalkulasi operasi puluhan juta bahkan sampai ratusan juta dia disembuhkan. Tapi bukan dengan bentuk wujud uang yang dia minta tadi. Atau dia minta uang, dia minta rezeki, demikian-demikian. Tetapi dikabulkan oleh Allah dengan bentuk dilunasi hutang-hutangnya atau yang lainnya. Maka berbagai macam bentuk yang tidak persis sesuai kepermintaannya, tetapi dia diberikan sesuatu yang semisal dengan itu di dunia atau bahkan lebih baik daripada itu. Dan berapa banyak seorang hamba menyangka yang terbaik adalah yang dia minta, tetapi Allah yang lebih mengetahui ternyata yang Allah pilihkan untuk dia yang lain tidak seperti harapannya, tetapi itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah terkait pasangan hidup, apakah terkait dengan kendaraan, apakah terkait dengan rumah, apakah terkait dengan wilayah di mana tempat dia bakal tinggal, dia merasa di sana lebih baik. Allah pilihkan ternyata di tempat lain. Dan yang semisal daripada itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan sementara kalian banyak tidak mengetahui. Dan kadang seseorang tidak menyukai dengan apa yang tidak sesuai dengan harapannya, ya. Bahwasanya manusia yang kadang apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci suatu perkara, tidak menyukai suatu perkara, padahal itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian menyukai suatu perkara, padahal itu lebih jelek bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, yang lebih tahu, sementara kalian banyak tidak mengetahui. Dan bentuk yang ketiga adalah disimpan oleh Allah di sisinya supaya dibalaskan, diberikan nanti di akhirat di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu lebih langgeng, lebih abadi, tidak berumur, ya. Seorang kalau sudah mendapatkan nikmat di jannah tidak setahun dua tahun, abadul abad, selama-lamanya. Ya, sementara nikmat di dunia kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atasnya fana. Ya, ada bosan, ada hilang, ada rusak dan berbagai macamnya. Maka itu tiga macam bentuk doa kalau diijabai, imma diberikan langsung cepat atau lambat persis seperti yang dia minta, atau Allah alihkan dengan dia diselamatkan, dia dihindarkan dari bahaya yang semisal dengan yang dia minta, ya, dari kebaikan yang dia minta, tetapi ada bahaya, mara bahaya yang menanti dia, ternyata Allah palingkan yang nominalnya seperti itu, bahkan lebih besar daripada itu. Atau yang ketiga, Allah simpan di sisinya dan kelak diberikan di akhirat. Maka seorang berdoa ikhlas husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun ya seorang banyak kekurangannya, banyak kurang adab kita kepada Allah, pelanggaran kita, tetapi seorang dengan inabah kembali kepada Allah, ya, bertobat dari segala macam kesalahan kepada Allah. Dan ada sebab-sebab doa yang lain juga, dia berselawat sebelumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sungguh-sungguh yakin dan dia minta kepada Allah, sudah serahkan kepada Allah tanpa dia tergesa-gesa, tanpa dia melakukan hal-hal yang melanggar daripada syariat. Dan di antara sebab-sebab ijabah doa adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebut tidak akan sempurna tawakal kepada Allah sampai dia husnudzan, ya. Dan tawakal kepada Allah akan menjadi sebab, di antara sebab dimudahkannya urusan ketika seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yathiqu bih, selain husnudzan kepada Rabbnya, dia percaya kepada Allah, fi kifayatihi al-amra alladhi ya'tamidu 'alaihi bih. Percaya bahwa Allah sangat mampu untuk mencukupi segala urusan, ya, yang mana dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan tersebut, Allah yang bakal mencukupinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di beberapa ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya solusi, jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya. Dan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Dan Allah menjanjikan di ayat yang lain, walau amanu ahlul qura, walau amana ahlul qura wattaqau, walau amanu ahlul qura wattaqau, walau amana ahlul qura wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatun minas samai wal ard. Ya. Dan seandainya penduduk suatu negeri mereka mau beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan barakah dari langit maupun bumi. Ya. Dari langit dengan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, sayur-sayuran untuk pakan mereka dan hewan ternak mereka, menjadi buah-buahan, sayuran, tanaman yang dipakai buahnya, batangnya untuk keperluan mereka, dan begitu pula daun, sayuran dan dedaunan untuk hewan ternak mereka, untuk daging konsumsi mereka, melalui dari air, ya. Waja'alna minal ma' waja'alna li kulli syai'in, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan dari air itu segala macam kehidupan, Allah hidupkan. Dan dari bumi Allah tumbuhkan, Allah berikan barakah, termasuk minyak bumi dan ditemukannya barang-barang tambang emas dan seterusnya. Nah, siapa yang mengira dulu di masa Arab Saudi sekian jauh, sekian lama sebelumnya, mereka hanya para pengembala di gurun pasir, ya, jauh dari sungai-sungai, jauh dari hijau-hijauan, ya. Namun ketika diusahakan kesana kemari, tak disangka-sangka emas hitam jadi pendapatan utama mereka, ya. Satu real menjadi berapa liter dulu. Dan berbagai macam contoh. Kadang seorang mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Tidak disangka-sangkanya. Maka demikian pula seorang minta diberikan kebaikan, ditakdirkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum tentu yang dia pilih adalah yang baik baginya. Dia pilih jika itu adalah yang terbaik baginya, minta Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuknya. Wa bihasabi imanil abdi yakunu tawakkuluhu quwwatan wa dha'fa. Dan bergantung dengan keimanan seorang hamba tadi, maka sedemikian itulah kadar tawakal dia, kuat maupun lemahnya. Artinya semakin kuat keimanannya, tawakalnya demikian akan kepada Allah akan semakin besar. Dan semakin lemah imannya, akan melemah pula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan banyak sekali contoh, ya. Ya, para anbiya maupun orang-orang saleh yang laki maupun wanita, dan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, Al-Qasas, tidak seperti dongeng-dongeng takhayul, tetapi betul-betul kejadian, ya. Sebagian mereka Allah uji tawakalnya. Allah uji dengan keimanannya. Maka tawakalnya pun semakin besar dengan keimanan yang ada pada mereka. Apakah itu Ibrahim alaihissalam yang dilemparkan ke bara api, dengan dia berlindung kepada Allah dari gangguan mereka, kemudian diperintahkan kepada api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, jadilah dingin engkau dan menyelamatkan untuk Ibrahim, maka api itu tidak membakarnya. Bismillah. Ataukah bagaimana ketika ya Musa alaihissalam menyeberangi lautan, atau demikian Maryam alaihissalam, ibunda Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, ketika mengandung anaknya di gurun yang gersang, yang panas, dan sendirian dalam keadaan sudah hamil tua dan tidak kuat dan sakit, menahan sakit, dan dia bersandar di pohon kurma dan sampai berangan-angan mati. Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, di surat Maryam, ya, satu-satunya surat bernama wanita, ya, surat Maryam, ya. Kemudian dia ya berandai-andai, seandainya aku mati saja sebelum ini, dan belum pernah disebut-sebut, ya. Namun datang penghiburan dari langit dan Allah katakan la tahzan, atau disebutkan kuli washrobi atau wahuzi ilaiki bijidin nakhlah, ya. Atau datang seruan ya agar dia tidak bersedih, la tahzani, ya kuli wahuzi ilaiki bijidin nakhlah tusakit alaihi rutuban janiya, dan Allah perintahkan untuk dia menggoyang pangkal pohon kurma tersebut, ya. Dan dijanjikan akan berjatuhan rutab, kurma-kurma segar, kurma-kurma basah. Dan yang mana seorang wanita, ya, jangankan seorang wanita, laki-laki pun tidak akan kuat menggoyang pohon kurma hingga berjatuhan kurmanya. Apalagi ini seorang wanita yang sakit, nahan sakit, ya, dan hamil besar dan seterusnya. Namun karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan perintah tersebut, dan tusakit alaik rutuban janiyah, seperti Allah sebutkan, berjatuhan kepada murutab, ya, kurma-kurma segar di hadapannya. Dan betapa banyak yang seperti itu, sampai Khalid bin Walid, ya, disuguhkan padanya racun dan dia minum yang hidangan tersebut dari musuhnya dengan dia membaca ya bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama, atau dia berlindung kepada Allah membaca nama Allah yang tidak akan bermadarat sesuatu pun dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah takdirkan dia selamat. Itu mereka para pendahulu kita, dan di sini seberapapun kita tidak bisa mengungguli mereka, tidak mungkin menyamai mereka juga, tidak mungkin dan sangat jauh keimanan kita. Namun demikian mereka Allah jadikan kisah-kisah mereka untuk dijadikan sebagai uswah, dan bagaimana seorang berusaha mengupayakan membenahi terus, mengusahakan terus imannya kembali kepada Allah, dan seberapa iman menguat akan semakin besar pula tawakalnya, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat meraih janji Allah Subhanahu wa taala dengan sedikitnya perbekalan mereka, persenjataan mereka 300 melawan 1000 dan berbagai macam, dengan iman menghasilkan tawakal, penyandaran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seorang hamba hendaknya dia yang pertama dia perhatikan, dia usahakan adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah dalam setiap kondisinya, apakah nikmat yang dia syukuri ataukah musibah yang dia sabari ya, ataukah taubat dan istighfar dan kembali kepada Allah dan berazam tekad tidak mengulangi apa yang kesalahan yang dia lakukan, dan berbagai macam bentuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian i'timad ala Allah, tawakal kepada Allah di setiap kondisi datang, entah banjir, angin, gempa atau berbagai macam kondisi yang dia hadapi, termasuk pekerjaan dan ibadahnya. Dan hendaknya seorang bersemangat dan mengusahakan hal tersebut, dan dia pun tafa'ul, berusaha optimis, dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbul fa'al, menyukai optimis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun optimis bukan percaya kepada diri, tapi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Kemudian di ayat berikutnya qala Allah ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Dan tadi cukup yang apa kita baca dari tafsir Sa'di ya. Ada beberapa juga tafsir-tafsir yang lain. Ada tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ya, yang sangat baik. Gitu pula Al-Baghawi ya, di dalam tafsir-tafsir mereka. Adapun tafsir Qurtubi ini kalau saran saya yang sudah lanjutan ya. Dan setelah Sa'di ada Ibnu Katsir ya, insyaallah kadang ringkas dan menyebutkan apa beberapa riwayat-riwayat yang beliau sahihkan ya. Dan kalimat yang pertama yang diingatkan oleh Ibnu Katsir, Allahu la ilaha illahu, itu meskipun bentuknya khabar tentang tauhid, Allah yang tiada sesembahan yang hak kecuali hanya dia, tetapi itu maknanya at-talab, kata beliau. Maknahu, makna talab. Meskipun itu khabar berita, tapi itu maknanya seakan tuntutan dari Allah. Maknanya ay wahidu al-ilahiyatilah wa akhlisuha ladaihi wa tawakkalu alaihi. Hendaklah kalian mentauhidkan Allah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, ikhlaskan ya penghambaan diri, peribadatan kalian yang berbagai macam hanya untuknya. Begitu pula bersandarlah, bertawakal hanya kepadanya Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan ayat ke-9 dari surat Al-Muzammil, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Mirip dengan itu, dialah Allah Rabb, sesembahan dan penguasa timur hingga barat, tiada ilah sesembahan yang benar kecuali hanya dia, maka ambillah dia sebagai wali, wakil, pelindung, penolong yang mencukupi kalian. Wakilah. Itu maknanya. Jadi la ilaha illahu, konsekuensinya talab. Kalau kita meyakini tiada sembahan yang benar, yang paling berkuasa kecuali hanya dia Allah, maka harapkanlah, mintalah perlindungan, kecukupan, permohonan hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi dari iman dan tauhid. Adapun di ayat setelahnya, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman. Nah, sekali lagi, setiap ayat dalam Al-Qur'an seperti kata Ibnu Mas'ud, kalau ada panggilan kepada kaum mukminin, pasti datang setelahnya perintah ataupun larangan. Yang penting, perintah ya penting, larangan yang dilarang juga penting. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan, setelahnya pasti datang perintah atau larangan. Apakah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam atau atiullah wa rasul wa ulil amri minkum atau yang lainnya, perintah ataupun larangan. Di ayat ini, hei orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian, wa uladikum, dan putra-putri kalian, aduwwan lakum, ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, dan jika kalian mau memaafkan, berlapang dada dan mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, tidak lain harta benda kalian, putra putri kalian adalah ujian, fitnah, ujian bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim, dan hanya di sisi Allah lah pahala yang besar. Syekh Sa'di rahimah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, hadza tahdzirun minallah lil mu'minin 'anil ikhtirari bil azwaji wal aulad. Ayat ini merupakan bentuk tahdzir, peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum mukminin, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang beriman, kaum muslimin, anil ikhtirar, dari terperdaya, terkecoh, terbawa, terhasut oleh azwaj, pasangan-pasangan mereka, wal aulad, maupun anak keturunan mereka. Kenapa disebutkan sebagian mereka? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Syekh Sa'di mengatakan, fa inna ba'dahum aduwwan lakum, karena bisa jadi sebagian mereka adalah sebagai musuh bagi kalian. Wal aduwwu huwa alladhi yuridu laka syarra, dan musuh adalah yang menginginkan kejelekan untukmu, sadar atau tidak, menginginkan kejelekan untukmu. Fa wadhifatuka alhadaru mimman hadhihi sifatuh, maka tugasmu mewaspadai dari setiap pihak yang seperti ini sifatnya. Wa nafsu majbulatun ala mahabbatil azwaji wal aulad, sementara jiwa itu ditabiatkan berkarakter menyukai, mencintai pasangan dan anak-anak. Fa nasaha ta'ala ibadahu an tujibalahum hadhil mahabbah al inqiyada lima talibil azwaji wal aulad. Maka di ayat ini Allah menasihati hamba-hambanya, kita semua, agar kecintaannya tidak membawanya, menyeretnya untuk selalu tunduk menuruti semua permintaan, tuntutan istri maupun anak. Belum tentu setiap ajakan, setiap permintaan, setiap permohonan mereka itu baik. Begitu pula entah itu larangan mereka atau ajakan mereka, ya, dan seterusnya, ya, mau ngaji, udah kok ngaji terus, kapan sama saya, misal mau uang dipakai ini itu, ada yang anu mau dipakai. Lah ini anaknya aja begini kok begitu. Kalau memang kebutuhan wajib ya iya, tapi terus dalam hal-hal yang lain kurang ini kurang itu. Makanya disebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari di Adabul Mufrad, al-aulad majbanatun mabkhalah. Anak-anak itu tempat kebakhilan dan tempat kepengecutan. Orang berapa banyak orang tadinya calcul bantu ini bantu itu, ketika sudah ada anak, wah mau urun tenaga anu anu anak, mau ucul duit buat ini. Pasti rajin taklim ke sana sini. Wah, sekarang ini meskipun dimaklumi sesuatu itu berkurang, tidak sama antara yang santri masih bujang dengan yang sudah menikah, yang menikah yang punya omongan satu, yang satu tiga. Tapi jangan kemudian menghalangi, ya. Jangan kemudian merintangi dari jalan Allah. Nah, itu banyak. Jalan Allah bukan hanya jihad, ya. Jalan Allah dari bersedekah, dari taklim, dari sholat, dan dari gotong royong, dari bersilaturahim kepada keluarga, kerabat. Kadang karena bela istri, akhirnya orang tua dijauhi, ya. Karena mendahulukan keinginan istri, paman atau saudara datang jauh-jauh, sepupu, tidak diterima dengan istimewa, padahal tamu itu istimewa, tidak dijamu dengan dimuliakan, ya. Dan berapa banyak semacam, maka Allah menasihati, hati-hati. Belum tentu setiap permintaan, pendapat, masukan istri, pasangan, dan anak pantas untuk dituruti. Harus selalu kembalikan kepada syariat, ini memang baik atau enggak. Dan belum tentu langsung frontal juga, jangan tiba langsung kamu ini musuh ini, kamu hati-hati kamu ini ada setannya, frontal juga. Tapi banyak juga pasangan yang saling ta'awun, alal birri wa taqwa, membantu, tolong-menolong dalam kebaikan, memberikan nasihat pada suaminya. Dan berapa banyak wanita masya Allah kuat, yang biasanya lembek, lemah perasaan, ada sebagian yang masya Allah, ya. Dan kalau misalnya seorang istrinya, anaknya bersikap kurang ramah kepadanya, ya, coba diintrospeksi dulu, ya. Ada apa ini, ya. Karena disebutkan para ulama, ya, ma min itsnani yakhtalifan, seperti kata Syekh Al-Utsaimin, tidak ada dua orang berselisih illa lidzan bi ahadihima au kilahuma, kecuali karena dosa salah satunya atau kilaihima, dua-duanya. Jadi dua orang berselisih itu mesti karena kesalahan, kalau enggak salah satunya atau dua-duanya. Dan enggak mungkin orang bener kabeh, ora ono sing salah tapi mereka berselisih. Anggaplah dua-duanya enggak salah. Misal ada orang bilang, "Ini enggak salah cuma salah paham." Salah paham itu ya salah. Atau dia tidak cross check. Oh ya maaf mas, saya ternyata terburu-buru menyikapi, ternyata beritanya gak benar, soalnya saya dengar begini, nah. Itu juga keliru, karena gak takabur dulu, gak. Al-muhim, ada kesalahan besar atau kecil, tidak ada perselisihan, pertikaian dua pihak terjadi, kecuali karena sebab kesalahan salah satunya atau dua-duanya. Maka ketika terjadi sesuatu keruang ramahan, ini kok beda yang gak seperti biasanya, pertama kali dilakukan, rajik nafsek, muraja'ah, rujuk, koreksi, muhasabah diri kita. Sebutkan Al-Asbahani rahimahullah, inni la ashuru athara ma'siyati hatta ala dabati, aku sungguh merasakan pengaruh maksiatku sampai pada hewan tungganganku, ya, kuda yang biasanya manut sana sini ini kok sekarang kok susah diatur, unta yang biasanya mudah bawa ini bawa itu kok sekarang kok depro, enggak mau jalan ke sini, susah bawa berat juga enggak mau, seperti itu. Sekarang motor mogok, ini itu, anak dikandani ngeyel dan berbagai macam. Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubat, dan berapa banyak setelah istighfar mujarab ini, ya. Dulu saya cuma dengar dari para ulama Syekhul Islam Taimiyah, meskipun Syekhul Islam belum berkeluarga ya, saya meninggal. Namun beliau menyebutkan itu, ada iskal, permasalahan ilmiah atau lain, istighfar akan dibukakan. Dan begitu pula beberapa ulama yang lain, ribut dengan istrinya ke masjid, sholat, istighfar, pulang sudah baik. Dan ini mujarrab. Ya. Masya Allah. Dan itu seperti Nabi Nuh ketika menasihati kaumnya. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum idrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, minta ampun kepada Allah. Yursilis sama'a alaikum idrara, akan Allah turunkan hujan dari langit. Sebab tertahannya hujan karena banyak dosa dan enggak tobat. Bertobat kepada Allah, menyadari kesalahan kita, kurang kita, minta ampun sama Allah. Dan akan disebut wa yumdidkum bi amwal, Allah akan berikan harta benda ya. Wa banin, anak-anak, turunan dan seterusnya. Maka itu di antara sebab. Ya, jadi introspeksi diri. Dan bisa jadi nanti ada kesalahan pada istri atau yang lain, ini bisa jadi. Maka seorang waspada ya, apakah dirinya jadi musuh mereka ataukah mereka, dan kalau ternyata dia disikapi kurang ramah karena ada kesalahan, syukurilah itu. Ternyata kita masih punya orang yang bukan hanya sayang cinta sama kita, kalau kita mau baik, mau jelek, mau apa, tetap gak ada bedanya ya. Tapi ini ketika kita kurang pas ya, ada penyikapan, ada kurang ramah, sehingga jadi bahan kita. Oh, saya memang pantas ya seperti ini ya. Baik. Dan disebutkan oleh beliau, allati fiha mahdzur syar'i, yang mana matalibul azwaj wal aulad, kadang permintaan istri, pasangan ataupun anak itu kadang padanya ada mahdzur syar'i, ada sisi yang perlu diwaspadai secara syariat. Ya, minta dibelikan ini, tambah taat, tambah bagus apa enggak? Berapa banyak anak kemudian punya dituruti kepinginannya, entah itu kendaraan kalau belum siap, belum dewasa, atau apalah, droid atau yang lain, jadi pedang bermata dua. Betul, motor bisa untuk belajar, bisa jenguk temannya yang sakit, bisa ngantar orang tua, tapi banyak juga motornya. Demikian pula HP, dia belum siap, belum ini itu, maka dia perhatikan. Kadang permintaan mereka mengandung mahzur syar'i. Dan bentuk sayang bukan hanya menuruti selalu. Dia Syasadi mengatakan rahimahullah, wa raghabahum fi imtithali awamirihi wa taqdimi mardatihi bima indahu minal ajri al-azim. Maka Allah menghasung mereka untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan mendahulukan mencari keridhaannya, keridhaan Allah, dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa janji balasan yang besar. Maka dikatakan di akhir ayat, wallahu indahu ajrun adzim. Setelah diulangi dikatakan nanti di akhir ya, Allah di sisinya ada pahala yang besar. Al-mustamil 'alal matalib al-aliyah, yang mana pahala dan ganjaran di sisi Allah itu terkandung di dalamnya berbagai macam al-matalibul aliyah, berbagai cita-cita tinggi ya, suatu yang dicari yang tinggi nilainya, wal muhabbi al-ghaliyah, suatu yang didambakan, yang dicintai, yang mahal harganya. Itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah seorang misalnya, anggaplah siapa siap sholat 5 waktu di masjid akan dapat 1 unit sepeda motor. Hari ini penuh masjid ya. Besok barang siapa bisa sholat 5 waktu akan dapat sepeda tanah. Meskipun 4 kali 6 atau berapa lah, penuh itu masjid. Padahal di sisi Allah, wallahu indahu ajrun adzim. Salat sunnahnya saja, salat sunnah sebelum subuh, rakaatay qoblal fajr, khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Nikmat jannah, kalau rumah, kalau apa di dunia berapa? 60 tahun, 100 tahun ya, hancur, atau mungkin 20 tahun sudah popol, atau 50 tahun ganti apanya ya, renovasi, rehab. Jangan, rumah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dibandingkan. Segala nikmat yang ada di sisi Allah, pahala yang di sisinya aliyah, ghaliyah, tinggi dan mahal nilainya. Wa yu'athiru al-akhirah 'ala dunia, dan akan mereka mementingkan akhirat di atas dunia, al-faniyah, al-munqidhah atau al-munqidhiyah, daripada dunia yang fana dan akan hilang. Fana dan akan rusak. Walamma kana an-nahyu an ta'atil azwaji wal aulad fi ma huwa dararun 'alal abdi wat tahdhir min dzalika qad yuhimu al-ghilzah 'alaihim wa iqabahum atau wa iqabahum amara ta'ala bil hadar minhum wasafhi anhum wal afwi. Iya. Dan ketika larangan dari menuruti pasangan, larangan dari menuruti selalu tuntutan anak-anak, di dalamnya itu terkandung, yang mana itu terkandung padanya madarat bagi seorang hamba, dan diperingatkan bahaya dari hal tersebut. Ada kalanya yuhim ini membawa pada sikap berlebih ya, yuhim dapat mengesankan al-ghildah, berarti saya harus keras pada mereka. Karena disebut ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ya. Sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian aduwwal lakum, ada yang sebagai musuh bagi kalian. Berarti ini musuh. Berarti musuh kita harus tegas, harus keras. Wa iqabahum, harus menghukum mereka. Maka di ayat yang setelahnya Allah perintahkan untuk memaafkan mereka dengan tetap waspada. Amara ta'ala bil hadari minhum, Allah tetap memerintahkan tiap-tiap muslim, tiap mukmin untuk mewaspadai pasangannya dan anak-anaknya terkait dengan jalan Allah. Wasofhi anhum, tapi agar tetap berusaha memaafkan, berlapang dada pada mereka, karena tidak mungkin kesempurnaan itu ada. Tapi berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar, saling tanasuh, nasihati. Dan kenapa kita maafkan mereka dengan tetap berusaha memperbaiki, tapi kita istilahnya taghaful, tidak semua itu dititik, ini dicatat, ini salahnya hari ini istri saya, oh ini awas, titik begini, diwaspadai memang, tapi taghaful, sudahlah, begini diperbaiki, mungkin ada yang tidak usah dipikir, tidak ada yang perlu, ada juga yang tidak perlu dipikir dalam, nah, mungkin lupa, mungkin ini, kita maafkan. Kenapa? Karena kita juga ingin dimaafkan oleh Allah. Al-jazak min jinsil aman, balasan didapatkan sesuai dengan amalan. Maka inta'afu wa tasfahu wa takfiru fa innallah ghafurur rahim. Jika kalian mau maafkan, berlapang dada, mengampuni, maka Allah pun maha pengampun, maha penyayang bagi yang memaafkan dan seterusnya. Maka apa yang disebutkan, fa inna tidzalika minal masalih ma la yumkinu hasruh. Dengan memaafkan, berlapang dada dengan kesalahan pasangan, masih terdapat maslahat yang lebih besar yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan bersabar dengan kesalahan mereka, apalagi wanita. Apa yang disebut wanita apa? Khuliqatil mar'ah min dhila, diciptakan dari apa? Tulang rungsu yang bengkok. In istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj. Kalau engkau ingin bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengannya, bisa engkau pakai bersenang-senang, tapi tetap bengkok. Tetap ada kurangnya. Tak mungkin sempurna. Wa in dhahabta tuqima kasarta. Kalau engkau ingin paksa diluruskan, ingin sesuai pengin kita, plek. Dari A sampai Z enggak ada satu pun yang cacat, pengin kita paksa kita luruskan, patah. Wa kasruha talaquha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, patahnya tulang rusuk dengan mencerainya. Makanya ada seorang pemuda menghubungi Syir bin Bas mengeluhkan barusan cerai. Berapa lama? Baru berapa bulan? Kenapa saya kecewa sih, dia itu begini, dia begitu, enggak seperti keinginan saya. Syekh bin Baz hanya bilang, ya fulan, laisa bid dunya hurunain, tidak ada bidadari di surga, tidak ada bidadari di surga, yang ada di sana yang cantik jelita, yang melayani suami, yang berbagai macam sempurna, tapi bukan berarti kemudian enggak boleh nikah. Makanan di surga lebih abdul, apa kita enggak makan? Ya makan. Butuh nikah? Ya nikah. Tapi untuk sempurna bandingkan dengan di sana. Sempurna, gak ada kurangnya. Gak ada di dunia. Hanya bidadari jannah. Nikmat di jannah. Jadi apa yang disebut? Faqala, maka Allah katakan, fa in ta'fu wa tasfu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim, li anna al-jazaa' min jinsil 'amal. Balasan sesuai dengan amal seseorang. Faman 'afa, 'afa Allahu 'anhu. Siapa mau memaafkan, Allah akan memaafkannya. Faman safaha, safaha Allahu 'anhu. Siapa berlapang dada, Allah pun demikian. Wa man amala Allaha fi ma yuhib wa amala ibadahu fi ma bima yuhibbuna wa yanfa'uhum nala mahabbatallahi wa mahabbata ibadihi wastausaqa lahu amruh. Dan barang siapa yang bermuamalah, berinteraksi dengan Allah, dengan apa yang Allah cintai, dan bermuamalah, berinteraksi dengan hamba-hambanya, apa yang mereka sukai dan bermanfaat bagi mereka, dia akan mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan hamba-hambanya terhadapnya. Dan mereka pun akan menuruti urusannya. Sebaliknya dengan maksiat, maka itu akan mendapati kebalikannya. Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya dengan berat hati, ya seperti itu. Meskipun berat, tapi perintah Allah ditinggalkan di gurun Tandus. Dan ada kisah-kisahnya seperti ini, contoh-contoh banyak. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atuubu ilaik.